Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La ilaha illallah halimul karim. Puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sampaikan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Markis Channel yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kedua yang lalu kita telah membahas kitab tentang tazkiyatun nafs yang alhamdulillah telah disampaikan oleh al-mukarram Ustaz Firdaus. Dan tentunya episode yang ketiga ini kita tetap masih membahas kitab yang sama pada poin satu, yaitu arti pentingnya tauhid. Alhamdulillah pada hari Ahad yang bahagia ini telah hadir al-mukarram Ustaz Firdaus. Baik, kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa episode yang lalu Ustaz, kita telah coba membahas poin-poin yang telah kita ungkapkan pada waktu yang lalu. Tentunya kami sebagai moderator dan mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di pada teman-teman, bagaimana atau apa sebetulnya arti pentingnya tauhid itu Ustaz? Silakan. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah arti kita hidup di dunia ini ketika tidak ada iman di dalam hati? Tetapi ketika iman itu ada, walaupun kita miskin papa, tinggal di gubuk derita, tidak punya apa-apa, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah sebutkan kepada kita, jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa hina, sebab kamu itu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Rabbul Alamin jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Para ulama kita menjelaskan kepada kita, tidak sempurna iman seseorang itu atau tidaklah terwujud nilai iman itu kecuali iman kepada Allah yang saya maksud, kecuali ada empat perkara. Yang pertama, beriman dengan adanya Allah. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah. Dan yang keempat adalah beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal, pada pertemuan yang sebelumnya kita sebutkan tentang poin yang akan menjadikan hati kita bisa suci, bersih, landasan pertamanya adalah tauhid. Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifatnya atau asma wa sifat Allahu Akbar. Berarti di sini kita mengenal Allah dan menanamkan keimanan tauhid itu dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rububiyah Allah, ini tauhid yang pertama. Beriman dengan tauhid, yang pertama beriman dengan rububiyah Allah. Rububiyah artinya beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang menciptakan alam jagat raya ini semua. tidak ada satupun makhluk yang di muka bumi ini melainkan Allah yang telah menciptakan. Alam ini Allah menciptakan. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Selalu kita baca dalam salat kita kaum muslim. Rabb artinya Al-Khaliqul Mudabbir, Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Inna dia rububiyah. Alam artinya masih wallah. Selain Allah Subhanahu wa taala alam, maka Allah lah yang telah menciptakan dan yang mengatur alam. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allahu Akbar. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Allah bahkan Allah yang berikan rezeki, Allah yang memberikan kita kebahagiaan, Allah yang memberikan apa yang telah kita niatkan, yang sedang kita niatkan, dan yang kita idam-idamkan, semuanya kepunyaan Allah. Tentulah pada episode atau kesempatan ini kita tidak bisa dengan kekurangan waktu dan juga kekurangan ilmu kami yang menyampaikan secara detail sebagaimana penjelasan panjang dari para ulama kita tentang topik ini, tapi setidaknya mewakili poin-poin tauhid itu sendiri. Tauhid, tauhid rububiyah berarti beriman dengan perbuatan Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menciptakan. Dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi, wajib kita sembah. Inilah dia makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak kita ibadahi melainkan Allah. Kata para ulama, makna ilahun adalah al-ma'budu hubban wa ta'zima, yang diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan, dengan semua jenis ibadah, karena ibadah itu meliputi ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardha min aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Satu nama bagi perkara-perkara yang dicintai Allah, berupa perkataan, perbuatan, yang zahir dan yang batin. Ada ibadah yang zahir, ada ibadah yang batin, berupa cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, khauf kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini baru orang yang beriman. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang kucintai karena Allah, ada sebuah ungkapan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka taklah ada pengorbanan, dan seterusnya. Kita hidup sudah berapa lama? Bagian dari introspeksi diri kita hari ini, andai di antara kita bapak-bapak sekalian, umat, ibu-ibu yang saya muliakan, kita sudah berumur mungkin kiranya 45 tahun. Andailah kita dahulu balik berakal umur 15 tahun, berarti 30 tahun sudah kita balik berakal. Allah Subhanahu wa taala miliki 99 nama yang Allah terangkan. Andai saja dalam satu tahun kita belajar nama dan sifat Allah, tentulah kita sudah selesai mempelajari nama dan sifat Allah. Satu tahun tiga kali 30, 90. Satu tahun berarti dalam 10 tahun kita hanya belajar sekian saja, 11. Allahu Akbar. Walillahi al-asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Berdoa dengan nama ini. Bagaimana pula timbul rasa kasih sayang kita pada Allah? Sementara Allah kita lupakan dalam diri kita. Kita kenal dengan presiden, kita kenal dengan seseorang, bahkan kita sanjung-sanjung, kita puji-puji, Allahu Akbar, kita idolakan, la ilaha illallah. Padahal kalau kita mengenal seseorang, ya kadang di saat kita belum begitu mengenal seluk-beluk sikapnya, perilakunya, kita sanjung-sanjung, kita puji-puji, la ilaha illallah. Tapi manakala kita sudah tahu seluk-beluk kehidupannya, sikapnya, oh begini dia, timbullah berjuta kebencian. Begitulah kalau tidak cinta kepada Allah. Seringkali kadang pejabat yang kita masuk dalam politik praktis, misalkan kita bangga, ini idola kita, pemimpin begini-begini, la ilaha illallah, tetapi manakala ia telah kita perjuangkan, ia duduk di jabatannya, kita pun malah akhirnya menjelek-jelekkannya. Begitulah cinta tidak kena Allah. Dan begitu pula lah gambaran kalau manusia ini banyak kekurangan, tapi Allah, saudaraku, bapak-bapak yang saya cintai kepada Allah, umat sekalian, misalnya Rasulullah, kalau Allah, semakin kita kenal dengan Allah, semakin kita sayang dengan Allah, semakin kita kenal dengan Allah, semakin rindu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang memiliki nama-nama yang indah, dan setiap nama Allah terkandung sifat Allah yang sempurna, tidak ada kurang sedikit pun. Ketika selesai salat kita, kita membaca Subhanallah, Maha Suci Allah. Para ulama menjelaskan kepada kita apa makna tasbih. Makna tasbih ini tanzihullahu anin naqais, atau tanzihullahu amma la yaliku bihi, mensucikan Allah dari sifat kurang, mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Allahu Akbar. Maka pantaslah Ahmad Al-Bantaki rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang kenal dengan Allah, siapa yang paling kenal dengan Allah, maka semakin takutlah ia dengan Allah. Maka ia adalah orang yang paling takut dengan Allah. Demikian juga, siapa yang paling kenal dengan Allah, ia adalah orang yang paling cinta dengan Allah. Dan orang-orang beriman itu demikianlah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu teramat sangat dalam cintanya kepada Allah. Allahu Akbar. Maka marilah sama-sama kita kenal melalui nama dan sifat Allah. Allahu Akbar, inna dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebutkan, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada serupa dengan makhluknya. Tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat sekecil-kecil zarah yang terlepas dari kesatuannya, sehalus-halus bisikan semut hitam kepada kawatnya di malam yang gelap gulita, takkan terlepas dari kekuasaan dan perkuasaan Allah. Ia Maha tahu akan segala gema, irama, dan niat yang tersembunyi di balik hati dan jantung anak manusia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari hari ini terbuka luas bagi kita peluang untuk menuntut ilmu. Ilmu belajar di hadapan para ustaz, ada sunatul jamaah, atau mendengarkan ceramah-ceramah melalui televisi, radio, atau rekaman-rekaman. Kita belajar seperti misalkan kitab Qawaidul Muslah, bab-bab penting yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab yang sangat indah itu, tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita berharap kepada Allah, Allah menanamkan rasa cinta yang mendalam dalam hati kita kepada Allah dengan mengenal sifat-sifat, mengenal nama-namanya, sehingga hadir rasa uluhiyah yang mendalam itu kepada Allah. Tauhid uluhiyah dan uluhiyah mendalam kepada Allah. Inilah akhir dari, inilah apa yang pernah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas Ibn Abdul Muttalib, dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Betul-betul merasakan nikmatnya iman, manisnya iman pada orang-orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai dinnya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Allahu Akbar. Kalau kopi saja ada rasa, dan setiap pagi bapak-bapak, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian bikin kecandu padahal yang buatnya istrinya, ya kopi bikin candu karena ada rasa dan kenikmatan tersendirinya, apalagi rasa iman, nikmatnya iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita belajar iman, belajar tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat Allah Ta'ala alam sama, yang benar hanya dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa nikmat iman dalam hati kita. wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar. Alhamdulillah. Pemirsa Farkis Channel yang berbahagia dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pembahasan-pembahasan atau ulasan yang telah disampaikan Al-Mukarram Al-Ustaz Jenderal Ustadz bisa kita terima dan kita amalkan serta kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang insya Allah di dalam episode-episode kelanjutannya tentu pembahasan-pembahasan ini akan kita lanjutkan kembali. Dan pada hari ini tentu sampai di sini episode yang ketiga ini, dengan harapan kita sama-sama berdoa untuk Al-Ustaz agar diberikan kesehatan dan kepada kita agar diberikan kesehatan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.